Mitra Bisnis, berdasarkan data Asian Productivity Organization mengenai kualitas tenaga kerja Indonesia, dari setiap 1.000 orang tenaga kerja, hanya sekitar 4%-nya yang tergolong terampil. Persentase itu jauh lebih rendah dari negara tetangga, seperti Filipina yang mencapai lebih dari 8%, Malaysia 32%, dan Singapura 34%. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir, Charles Sairang. Pak Charles, apa komentar Anda melihat kondisi SDM kita ini? Saya rasakan demikian juga. Tantangan kita adalah sekarang bagaimana meningkatkan tidak hanya masalah skill-nya, tapi juga masalah etos kerja. Kuncinya di situ. Kalau etos kerja itu berarti komitmen untuk bertanggung jawab. Nah, ini kurang sekali. Dan saya melihat ke depan, kalau memang tidak dibenahin, ya etos kerja ini sangat mengganggu produktivitas kerja yang kita hadapi saat ini. Lalu, bagaimana Bapak menilai produktivitas tenaga kerja kita saat ini? Dikaitkan dengan banyaknya pemberitaan terkait buruh atau tenaga kerja yang sering berdemo dan meminta kenaikan upah untuk tahun depan sebanyak 50%. Ya, kita harus melihat mawas diri ya. Kalau buruh mau naik, misalnya katakan salary-nya dan sebagainya, itu sah-sah saja. Hanya masalah kendalinya adalah sekarang apakah dia well qualified. Nah, dengan masuknya harmonisasi ASEAN misalnya, ini akan mengganggu yang kita kerja di sini. Nah, saya lebih merasa yakin kalau mendapatkan orang kerja dari Filipina misalnya, yang etos kerjanya atau dari India misalnya, yang benar-benar all out. Nah, di sini kita harus bisa berpikir, kalau hanya sekedar bicara soal masalah salary saja, mestinya kita harus melihat juga apa yang mereka telah lakukan di dalam kontribusinya kepada, katakan tidak hanya etos kerja, tapi efisiensi, peningkatan kualitasnya dan mutunya. Nah, ini harus dipikirkan juga. Nggak sekedar cuma menjerit aku minta tambahan, tapi apa yang aku telah perbuat untuk kepentingan para pengusaha ini. Kalau untuk meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja kita sendiri, cara seperti apa yang pas, Pak? Saya melihat pertama itu adalah attitude ya, atau etos kerja itu. Yang kedua adalah mesti apa yang dia pelajari itu sesuai dengan kondisinya. Nah, banyak pendidikan Indonesia ini yang katakan terus terang aja hanya bisa menubuhkan, katakan sebagai pekerja, tapi tidak bisa menjadi pemimpin. Ceritanya dia tidak berani mengambil keputusan. Dia yang mengekor saja, asal ikut-ikutan aja. Jadi keberanian untuk merubah sesuatu nggak ada. Nah, inilah saya melihat, kalau dilihat dari aspek masalah kreativitasnya sangat minim sekali. Nah, ini perlu mungkin satu pembenahan. Yang perlu saya garisbawahi adalah mesti ada guru yang profesional. Nah, guru-guru kita ini memang terus terang aja, ya maaf, yaitu out of date lah. Katakan tidak ada mau belajar ke depan gitu loh. Nah, saya khawatir sekali bagaimana muridnya bisa hebat kalau gurunya sendiri nggak mau belajar gitu loh. Pendidikan ini saya rasa di Indonesia ini hanya sekedar belajar saja, tapi tidak ada mau membuat komitmen. Nah, untuk tempat misalnya gurunya belajar untuk meningkatkan dia punya kualitas sebagai guru gitu. Nah, ini menyangkut semuanya ini. Kalau saya mencari seorang katakan sekretaris Indonesia itu jauh dibandingkan Singapura. Kenapa? Nah, karena mereka itu satu pekerjaan aja, satu orangnya bisa menangani berapa puluh kali pekerjaan. Sedangkan di sini banyak sekali para pekerja, tapi nggak mampu. Siapa Pak yang harus berperan untuk bisa mengembangkan produktivitas dari tenaga kerja kita, khususnya menyambut Asian Economic Community 2015 nanti? Pemerintah bertanggung jawab, karena mau nggak mau pendidikan itu kan dari pemerintah. Nah, yang kedua adalah rasa kepemilikannya kurang, sehingga para pekerja hanya mikir uangnya berapa, gajinya berapa. Nah, ini akan membahayakan kita semuanya. Maka itu, kalau dibuka keterbukaan ASEAN, wah, banyak saya bisa mencari pekerja dari Filipina, dari India, dari Singapura, meskipun salarinya lebih tinggi, tapi mutunya luar biasa. Nah, ini harus kita benahi. Nah, mungkin awalnya harus ditingkatkan nama rasa kepemilikan. Kedua, komitmen kerja, tanggung jawab, mau maju, mau mengambil tanggung jawab yang berat. Nah, ini mungkin harus difokuskan ke situ nanti. Demikian Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir, Charles Sairang. Saya Wendy Lim.